teringat kau juitaku. Ingin ku berlari menerjang di rayang kelabu batas cintaku dan cintamu. Dimana kita berdua denyut jantung dua insan dalam gairah asmara. Sehari serasa sekejap di dalam pelukan kita menangis karena harus indah cinta terlarang, gundah cinta dilarang, tiada restu orang tua. Luka karena cinta sangat susah obatnya, gairah nafsu, dendam dan rindu berusaha bertemu. Dalam gairah asmara, sehari serasa sekejap di dalam pelukan kita menangis karena harus berpisah. Cinta terlarang, gundah cinta dilarang, tiada resmi orang tua. Luka karena cinta sangat susah obatnya, gairah nafsu, dendam dan rindu berusaha bertemu. Susah untuk dikekang indahnya cinta.